Bismillahirrahmanirrahim. Nabda. Akamil ma tabaqqa hadha. Qala Syekh. Jadi masih kelanjutan hukmul idraj ya. Iya. Naam. Yani ada rincian yang disebutkan oleh kesimpulan dari Syekhuna Abdul Al-Bukhari. Apabila idraj itu li bayanil hukmi syar'i atau tafsir gharib, maka ini ditolerir oleh ulama. Tayyib, tidak dipermasalahkan. Yang kedua, wa in kana khata'an, apabila itu idraj itu karena kekeliruan, bukan sengaja, rawinya keliru dalam periwayatan, dia idraj kata itu, kalimat itu, kematan, maka dimaafkan. Namanya kesalahan, tidak sengaja, dan itu ma salima ahad minal khata. Tetapi apabila kekeliruan itu banyak dilakukan, kathirul khata, kathirul waham, maka ini merusak apa? Dobat rawi itu. Artinya dia lemah dalam penguasaan riwayat, dalam hafalan riwayat, sehingga banyak kesalahannya. Naam, sehingga riwayatnya dhaif. Baik, ats-tsalitsu. Qala fadilatu Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah taala, ats-tsalits إن كان عن عمد بقصد التزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حرام باتفاق أهل العلم وصاحبه معدود في الكذابين الوضاعين. Ini yang ketiga. Apabila faktornya ta'ammud wal qasd itu pada sebabul idraj. Naam. An 'amdin biqasd at-tazayyud. Jadi sengaja biqasd at-tazayyud, dengan maksud menambahkan, memberi tambahan pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang sengaja dia ingin memberi tambahan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini haram biittifaq ahli al-ilm. Nah, ini yang dimaksud oleh As-Suyuti, bisa dilihat kembali ke As-Suyuti di halaman 235 itu. وقال السيوطي وكله حرام بإجماع أهل الحديث والفقه. نعم ini تعمد الإدراج. Keterangan Ibn Salah sebelumnya juga begitu. لا يجوز تعمد شيء من الإدراج. نعم ini yang jelas di sepakati haram. طيب وصاحبه معدود في الكذابين الوضعين, dan pelakunya terhitung dari kalangan para pendusta dan pemalsu hadis. Allahul musta'an. Naam. Qira. Qala an-nazim as-Suyuti fi alfiyatihi wa kullu dha muharramun wa qadihu wa indi at-tafsir qad yusamahu. As-Suyuti dalam alfiyahnya mengatakan wa kullu dha, semua ini, kullu dha yani kullu hadha, biasanya pakai had tanbih ya. Ismul isyarah, dha. Nah, biasanya bergandeng dengan ha tambih ini tidak. Nah, kullu dha, yani kullu hadha. Semua ini, muharramun. Hukumnya haram. Tayyib. Wa qadihu. Dan merusak. Adalah. Merusak adalah pelakunya. Nah. Sebagaimana yang telah kita lewati dari kitab Asy-Syuyuti itu, ketika menukil ibarat Ibn Sam'ani dan yang lainnya, man ta'ammada al-idraja fahuwa saqitul adalah wa mimman yuharrifu al-kalima an mawadi'i wa huwa mulhaqun bil kadzabin. Nah, itu bisa ditengok lagi itu. Nukil Asy-Syuyuti dari ibarat Ibn Sam'ani dan yang lainnya ya. Nah, من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة وممن يحرف الكلم عن مواضع وهو ملحق بالكذابين. طيب يعني قادح يعني merusak adalahnya, sakitul adalah jadinya. Baik, wa indi at-tafsiru qad yusamahu, dan menurutku, di sisiku menurutku at-tafsiru yakni idraj dalam rangka tafsiru gharibil lafzin atau bayan hukmin syar'i qad yusamahu, boleh jadi ditolerir. Bisa difahami? Yang dia maksud wa indi at-tafsir maksudnya idraj li ajli tafsir ghoribi lafzin wa bayan hukmi syar'i, yang seperti ini qad yusamahu, boleh jadi ditolerir, na'am, dimaafkan, na'am. Jadi yang jelas haram adalah yang ketiga ini, in kana 'an 'amdin bi qasdi at-tazayyudi fi hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Tahina min hadha. Tayyib, tanbih. Tanbihun. Yuridu ba'du ahli al-ilmi lafzatan yuridu biha syarha ibaratin fil isnad mathalan kata'yinin lismi rawin aw tabyini nisbatihi aw manzilatihi jarhan wa ta'dilan aw syai'in ma min amrihi fahadha yadkhulu fil idraj aydan wa tashabuhu ghaliban qarinatun tadullu alaihi. Baik. Peringatan nih. Sebagian ahlul ilm menyebutkan lafaz, satu lafaz yuridu lafzatan, mendatangkan, menyebutkan satu lafaz yuridu biha, yang dia maksudkan dengan lafaz itu syarha ibaratin fil isnadi misalnya. Yang diinginkan apa? Untuk menjelaskan suatu ungkapan yang ada dalam sanad misalkan. Contoh, seperti apa? Kata'yinin lismi rawin. Seperti penentuan nama rawi. Ya, dia ingin menentukan nama rawi yang dimaksud. Au tabiyyini nisbatihi, atau menjelaskan nisbah rawi itu. Au manzilatihi, atau untuk menjelaskan manzilahnya, kedudukannya. Jarhan wa ta'dilan, apakah dia majruh yang ditolak riwayatnya, atau dia mu'addal, ya, memiliki adalah yang diterima riwayatnya. Au syai'in ma min amri, au syai'in ma min amri, atau sesuatu apa saja yang terkait dengan perkara orang itu yang ingin dijelaskan. Itu mana syai'in ma min amri, perkara apa saja yang, perkara apa saja dari, apa saja dari perkaranya, ya, yang ingin dijelaskan oleh olehnya, maka dia datangkan lafaz itu. Fahada yadkhulu fil idraj aidan. Ini juga termasuk dalam kategori idraj. Nah, dijelaskan di sini yang seperti ini, wa tashabuhu ghaliban qarinatun tadullu alai. Seringnya ya, disertai dengan qarinah, dengan indikator yang menunjukkan atasnya. Tayyib. Wa hadha ma'fuun 'anhu la yu'akhadhu bihi fa'iluhu lidhuhuri muradihi min dhalik wa annahu lam yasna' dhalika illa li fa'idatin tuzilu aw tuwaddihu labsan qad yaridu fa hukmuhu ka hukmi tafsiri kalimatin aw bayani hukmin fikhiyyin 'ala as-sawa'i. Tayyib. Yang ini kata Syekh dimaafkan. La yu'akhadhu bihi fa'iluh. Pelakunya tidak dipermasalahkan. Ya, tidak diperkarakan. Tayyib. Kenapa? Li zuhuri muradihi min dhalik. Karena tujuannya, maksudnya, ya, maksud dia melakukan itu tampak. Jelas maksudnya. Apa itu? Wa annahu lam yasna' dhalika illa li fa'idah. Dan bahwasanya dia tidak melakukan itu kecuali karena ada suatu faedah. Ada suatu faedah yang dia ingin berikan. Faedah tuzilu au tuwaddihu labsan qad yaridu. Faedah yang bisa menghilangkan tuzilu atau tuwaddihu atau memperjelas labsan kesamaran qad yaridu yang boleh jadi datang dalam sanad yang dengan penjelasan itu jadi hilang kesamaran itu. Jadi jelas. Dengan penjelasan dia diketahui rawi yang dimaksud. Ditakyin oleh dia. Ketika dia tidak takyin, samar rawi siapa ini? Boleh jadi rawi yang ini, boleh jadi rawi yang itu. Ketika dia mentakyin nama rawi itu, maka jadi jelas. Nah, ketika dia jelaskan nisbahnya, tabyin nisbah, maka tanpa rawi yang dimaksud ini. Karena jelas nisbahnya. Sehingga labs kesamaran jadi hilang. Dan seterusnya. Tamam? Fahukmuhu. Maka dari segi hukum, hukumnya seperti hukum tafsir kalimatin. Penafsiran, ini penjelasan makna suatu kata yang gharib, yang asing. Au bayani hukmin syar'iyyin, hukmin fiqhiyyin. Atau penjelasan suatu hukum syar'i, hukum fiqhi. Ala sawa, ya, sama hukumnya dengan itu. Jadi ini sama dengan idraj li ajli tafsir gharibi lafzin li ajli bayani hukmin syar'i ala sawa sama. Nah, karena mengandung faedah tuzilu atau waddihu labsan qad yarid. Nah. Misalu, contoh. Misaluhu ma akhrajahu Abu Dawud fi sunani qala haddathana Yahya ibn Ayyub haddathana Ismail ya'ni ibn Ja'far قال أخبرني العلاء يعني ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الحديث. طيب contoh yang dikeluarkan Abu Dawud dalam sunannya. Ya, qala haddatsana Yahya ibn Ayyub qala haddatsana Ismail. Lihat yakni ibn Ja'far. Tamam, ya'ni ibn Ja'far. Qala akhbarani al-Ala'u, ya'ni ibn Abdurrahman. An Abi ila akhirih hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Hadith ma'ruf, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Barang siapa berdakwah mengajak kepada suatu petunjuk, dia dapat pahala seperti pahala seluruh orang yang mengikutinya. Naam. Fa kalimatu ya'ni ibn Ja'farin laysat min al-isnadi wa innama hiya idrajun fihi bidalili wujudil qarinati wa hiya kalimatu ya'ni wa hadhihi al-kalimatu imma annaha mudrajatun min Abi Dawud aw man duna Abi Dawud walau ja'a al-isnadu bidunha la sahha wastaqama ولا يصح ادعاء ادراجها. طيب. Nah, maka kalimah ya'ni ibn Ja'far. Ini kata ini, kalimat ini. Ya'ni ibn Ja'far, Ismail ya'ni ibn Ja'far. Laysat min al-isnad. Ini bukan bagian dari sanad. Sanadnya sebenarnya aslinya haddatsana Ismailu qala akhbarani. Tayyib. Wa innama hi idrajun fi jari, ini termasuk idraj. Apa qarinah? Seperti dijelaskan tadi di awal. Wa tashabuhu ghaliban qarinatun tadullu alaih. Jadi ada qarinahnya yang menunjukkan. Apa qarinahnya? Yaitu kata ya'ni. Wa innama hi idrajun fi bidalili, yani bi qarinah wujudil qarinah. Bidalili wujudil qarinati, wa hiya kalimatu ya'ni. Dengan dalil adanya indikator yang menunjukkan idraj, yaitu kata ya'ni. Nah, kalimat ya'ni. Wa hadhil kalimatu imma annaha mudrajatun min Abi Dawud. Nah, kalimat ini imma mudrajah dari Abu Dawud. Abu Dawud yang menambahkan. Hadith ini dikeluarkan Abu Dawud ya. Ma'akhraj Abu Dawud. Qala haddathana Yahya ibn Ayyub. Qala hadatsana Ismail, Abu Daud berinisiatif memberi penjelasan yang mengatakan ya'ni bin Ja'far. Qala akhbarani al-Ala'u ya'ni bin Abdurrahman. Naam, imma ini dari Abu Daud. Aw man duna Abi Daud. Atau ya, yang di bawahnya Abu Daud. Tayyib. Walau ja'al isnadu biduniha, seandainya sanad datang tanpa kalimat ini, la sahih wastaqama, maka sanad tetap sahih, tetap benar, tidak ada masalah. Nah, tak tegak lurus ya. Tidak masalah. Wala yasihhu di'aud, wala yasihhu di'aud idrajiha. Dan tidak ya, tidak dibenarkan mengklaim adanya idraj. Ya'ni seandainya begini. Qala haddatsana Yahya ibn Ayyub. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far. Tanpa kata ya'ni. Haddatsana Ismail ibn Ja'far. Qala akhbarani Al-Ala'u ibn Abdurrahman. Al-Ala'u ibn. Baik, nah ulangi. Qala haddatsana Yahya ibn Ayyub. Haddatsana Ismail ibn. Ya, kan tanpa kata ya'ni berarti ibn. Nah. Ibnu Ja'far. Qala akhbarani al-Ala'u ibnu Abdurrahman ila akhirih. Seandainya begitu, walau ja'a al-isnadu biduniha, yakni biduniha apa? Kalimati ya. Yakni berarti begitu tadi bunyinya. Haddatsana Ismailu ibnu Ja'far. Qala akhbarana al-Ala'u ibnu Abdurrahman la sahha wastaqama. Sanadnya benar dan sahih. Tidak ada masalah. Wala yasihhu di'a'u idrajha, dan tidak dibenarkan mengklaim idraj. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kata Ibnu Ja'far mudraj. Kata Ibnu Abdurrahman mudraj. Kenapa? Karena kita tidak punya korina. Kalau dihilangkan kata ya'ni. Paham tum? Ini maksud walau ja'al isnadu biduniha. Dhamirha kembali ke kalimah ya'ni. Paham tum? Hah? Berarti bunyi sanadnya bagaimana? Qala haddatsana Yahya ibn Ayyub, haddatsana Ismail ibn Ja'far, qala akhbarani al-Ala'u ibn Abdurrahman. Maka kelihatan tidak masalah. Dan kita tidak bisa mengatakan Ibn Ja'far kalimat ini mudrad, Ibn Abdurrahman kalimat ini mudrad. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak punya qorina. Wa la yasihhu di'a'u idrajiha. Kita hanya bisa mengatakan ini mudrad. Kenapa? Karena ada qorina, yaitu kata ya'ni. Ada kalimat ya'ni. Tayyib, mithalun akharu. Mithalun akharu. Ma akhrajahu an-Nasa'i fil Mujtaba qala akhbarana Yusuf ibn Wadihin haddathana Qudamah ya'ni ibn Shihabin an Burdin an Atha ibn Abi Rabahin an Jabir ibn Abdullah anna Jibrila atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu mawaqit as-salati al-haditha. Iqra fa kalimatu. Fa kalimatu ya'ni ibn Shihabin mudrajatun fil isnadi dalla ala dhalika wujudul qarinatil qawiyyati wa hiya kalimatu ya'ni wal mudriju laha imman Nasa'i aw man dunan Nasa'i. Walau ja'a al-isnadu min ghairi hadhihi al-kalimati la sahha wa lam istaqama ad-da'wa al-idraji id la dalila 'alayha. Nah, contoh yang lain, dan ini penutup yang dikeluarkan oleh Nasa'i dalam kitab Al-Mujtaba. Qala akhbarana Yusuf ibn Wadih wa haddathana Qudamah ya'ni ibn Shihab. Nah, ada ya'ni ibn Shihab an Burdin ila akhirih. Dari Jabir bin Abdullah, yaitu hadith anna Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhu mawaqitus shalah. Ini hadith Jibril tentang mawaqitus shalah, yaitu tentang turunnya Jibril keesokan harinya di waktu zuhur, keesokan hari yang malamnya peristiwa Mi'raj. Malamnya peristiwa Mi'raj difardukan sholat 5 waktu. Besoknya Jibril turun mengajari Nabi SAW waktu sholat, tapi turunnya bukan mulai dari subuh, mulainya dari duhur, datang di awal waktu. Nah, kemudian asar di awal waktu, maghrib di awal waktu, isya, kemudian besoknya, nah, subuh, dan seterusnya. Yang hari kedua di akhir waktu, hari kedua di akhir waktu, menunjukkan ini awal waktu, ini akhir waktu. Itu hadis Jibril tentang mawaqit as-shalah. Naam. Nah, kata ya'na, kalimat ya'ni Ibn Shihab, kalimat ya'ni Ibn Shihab mudrajatun min fil isnad. Dalla 'ala dhalika wujudul qarinatil qawiyyah, ditunjukkan oleh adanya indikator yang kuat yaitu kalimat ya'ni. Al-mudrij yang menyisipkan sama dengan yang sebelumnya, ya, imma an-nasai atau manduna an-nasai. Kalau sebelumnya itu imma dari Abu Daud atau di bawahnya Abu Daud. Kalau ini imma an-nasai atau di bawahnya an-nasai. Naam. Wa rajal isnadu min ghairi hadhihi al-kalimati la sahih. Seandainya sanad datang tanpa kalimat ini atau tanpa kalimat yakni la sahih, maka sahih. Wala mastaqamat da'wal idraj, dan tidak tegak klaim idraj, tidak dibenarkan klaim idraj, idla dalil alai, karena tidak dalil yang menunjukkannya, yaitu apabila bunyinya qala akhbarana Yusuf ibn Wadihin haddathana Qudamatu ibnu Shihab an Burdin, dan seterusnya tanpa kata yakni, maka kita tidak bisa ya mengklaim itu mudraj. Tapi karena ada yakni, maka kita katakan yakni Ibn Shihab ini mudraj. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihada. Pembahasan akan datang tentang al-mudabbaj. Naam, jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.